Alhamdulillah pada malam ini kita teruskan murajaah kitab Sahih Muslim dalam kitab Taharah, di mana kita telah sampai kepada bab berwudu setelah mengonsumsi daging unta, ke surat 565 daripada kitab terjemahan. Baik, kita akan usahakan untuk baca hadis-hadis yang baki daripada kitab Taharah ini. Dan kita akan komentari dengan agak ringkas. Hadis-hadis ini agak baru untuk kita ataupun telah kita baca baru-baru ini. Hadis yang ke-97 berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Abu Kamil Hubail bin Hussein al-Jahdari telah memberitahu kepada kami, ya, sebab saya pegang kitab terjemah sekarang, dia berkata telah memberitahu kepada kami Abu Awana dari Uthman bin Abdullah ibni Mauhab dari Ja'far ibn Abi Thawr dari Jabir ibni Samurah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta fatawadda' wa in syi'ta fala tawadda' qala atawadda'u min luhumil ibil qala na'am fatawadda' min luhumil ibil qala usalli fi marabidil ghanam qala na'am qala usalli fi mabarikil ibil qala la. Yang artinya sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Rasulullah bersabda, jika kamu mau maka berwudulah, namun kalau kamu mau maka tidak usah berwudu. Lelaki itu berkata, apakah aku harus berwudu setelah mengonsumsi daging unta? Rasulullah bersabda, ya, berwuduklah kamu setelah mengonsumsi daging unta. Orang laki-laki itu kembali berkata, apakah aku boleh mengerjakan solat di kandang kambing? Rasulullah bersabda, ya. Lelaki itu berkata lagi, apakah aku boleh mengerjakan solat di tempat yang biasa dipergunakan unta untuk bersimpuh, untuk duduk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Jadi di sini terdapat pertanyaan seorang lelaki yang tidak dinamakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bahawa jahalah ataupun ketidaktahuan lelaki ini tidak memudaratkan hadis. Sebabnya, sebab lelaki ini adalah seorang sahabat zahirnya. Dan sahabat walaupun kita tidak kenal siapa, ya, kita mempunyai akidah yang umum bahawa semua sahabat itu udul. Maknanya mereka semua dipercayai, mereka semua tidak fasik. Maka semua riwayat sahabat itu boleh diambil berlaku. Jadi, dan oleh kerana hadis ini pula daripada Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, maka tentu sekali lelaki ini juga seorang sahabat, itu yang paling kuat sekali. Dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa perkara, yang utamanya adalah tentang berwuduk dan solat. Yang pertama adalah tentang berwuduk setelah memakan daging kambing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tertulang kepada dia, dia nak wuduk boleh, dia kalau tak mau wuduk pun boleh. Jadi ini dalil bahawa tidak wajib berwudu setelah makan daging kambing. Kerana kalau wajib berwudu setelah makan daging kambing, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan beri pilihan. Jadi ini dalil bahawa apabila terdapat tanda-tanda ataupun lafaz-lafaz pilihan, ya, kepada seseorang insan itu, maka ia antara dalil ataupun antara lafaz menunjukkan kepada hukum al-ibahah. Al-ibahah maknanya dibolehkan. Dan itu asal. Dan ada pun di dalam hal ini, apabila dia berkaitan dengan ibadat, maka dibolehkan itu dikira sebagai satu yang disukai ataupun disunatkan. Walau bagaimana pun, di dalam usul fiqh, kadang-kadang perkara yang di dak lafaznya itu adalah menunjukkan macam pilihan, tapi ia bukan makna kita boleh pilih, bukan maknanya boleh buat dan tak boleh, nak buat boleh, tak buat pun tak boleh. Dan ini kita kena lihat karinahnya, yakni konteks pilihan diberikan. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul aminu bihi aw la tu'minu, katakanlah berimanlah kepadanya ataupun tidak beriman padanya. Adakah ini pilihan untuk beriman kepada Al-Quran, ataupun kalau tak nak beriman pun boleh? Yang itu sekali tidak. Walaupun asal lafaz ini adalah lafaz pilihan, tak wajib kita beriman, tapi terdapat konteks di sini bahawa ini adalah kata-kata ancaman. Sebenarnya dia adalah kata-kata ancaman, ataupun kita katakan maksudnya adalah kalau kamu beriman atau kamu tidak beriman, maka ia tidak akan memudaratkan kami. Aminu bihi awla tu'minu. Adapun orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT, dia tetap akan beriman. Kemudian Allah sambung, innal ladina utul ilma min qablihi la yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ini ayat terakhir daripada surah Al-Isra, ataupun antara terakhir daripada surah Al-Isra. Berimanlah kepadanya atau kamu beriman kepadanya, ini Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai ilmu sebelum kamu, apabila dibacakan ayat-ayat ini ataupun Quran ini, yakhiruna lil adqani sujjada, mereka tersungkur dengan dagu mereka dengan bersujud, dan mereka berkata, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami tentu akan berlaku. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna, dan mereka akan sujud dalam keadaan menangis, dan akan bertambahlah khusyuk mereka. Jadi kamu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy, nak beriman atau tak beriman, ya ini bukan masuk pilihan, tapi tidak ada apa-apa mudarat baginya, tetap akan ada orang yang beriman. Baik, bahkan kalau kamu tak beriman, maknanya kamu akan disiksa. Banyak ayat-ayat seperti ini, bila kita lihat konteksnya, ia bukan makna pilihan boleh ataupun boleh sahaja, tetapi ia adalah wajib. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, mungkin karinahnya. Adapun dalam hal ini, kita tahu bahawa pilihan untuk berwuduk selepas makan daging kambing ini adalah pilihan untuk boleh ataupun sunnah. Sebab selepas itu ada soalan tentang berwuduk selepas makan daging unta, dan Nabi SAW tidak memberikan pilihan. Naam, tawadda' atau fatawadda' min luhumil ibil, ya, hendaklah engkau berwuduk selepas makan daging unta. Tak ada pilihan di situ. Jadi mengkarinah bahawa berwuduk selepas makan daging unta itu wajib hukumnya. Baik, kalau wajib hukumnya, adakah maknanya makan daging unta itu membatalkan wuduk? Boleh tak wajib berwuduk tetapi tak batal wuduk? Walaupun dalam hadis macam tak sebut lah, makanlah, berwuduklah selepas makan daging unta kerana dia membatalkan wuduk, tak cakap tu. Tapi cuma apa? Ya, kamu mesti mesti angkat wuduk lepas makan daging unta. Jadi kerana terdapat kaedah, wuduk itu hanya wajib bila batal. Bila tak batal, atau kalau tak batal, tak perlu nak wuduk. Jadi menunjukkan makan daging unta membatalkan wuduk. Kalau kita termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk beriman kepada apa juga yang datang daripada Rasulullah SAW, sebab kita naik saksi bahawa Muhammad Rasulullah, yang mana maknanya apa? Apa makna syahadah Muhammad Rasulullah? Ada empat perkara. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, hendaklah kita membenarkannya tentang apa juga yang beliau khabarkan. Kita tak kira apa juga yang dikhabarkan, kalau betul datang dari Rasulullah SAW, kita benarkan. Sama ada masuk akal ataupun tidak masuk akal. Sebenarnya khabar-khabar dari Rasulullah SAW, dia bukan menyalahi akal. Masuk akal tak masuk akal di bahasa kita, dia tidak menyalahi akal, tetapi dia mengkagumkan akal. Itu mungkin sebahagian khabar, sebahagian hukum Allah SWT, dia mengkagumkan akal, tapi bukan dia datang dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Beza. Yang tadi kalau kita bercakap dengan orang-orang yang pakai akal banyak, nanti dia kata ini tak masuk akal, jadi kita kena tolak. Kita cakap bukan, perkara ini datang untuk menghairankan akal, mengkagumkan akal. Dia bukan tidak masuk akal, tidak mustahil. Dia contohnya Allah SWT, sifat-sifat baik, kita tahu Allah SWT maha mendengar, maha melihat. Baik, akal kita boleh sampai lah faham hakikat betul-betulnya mendengar dan melihat. Sampai kita sampai? Boleh. Boleh sampai akal kita, sebab akal kita ni terhad. Sebab panca indera kita pun terhad. Akal kita boleh bayangkan setakat itu, dia tak boleh lebih daripada itu. Luar daripada universe dia tak boleh, dia tak sampai dia. Dan kita punya universe ni kecil je, dunia ni je. Bahkan rumah ni je kadang kita punya universe. Inilah langit kita, itulah tanah kita. Kadang-kadang kalau orang yang duduk dalam rumah je, kalau orang Singapura tak pernah keluar negeri, universe dia Singapura je. Dia tak boleh bayangkan perkara yang berlaku di luar negara. Dan begitu juga dalam perkara khabar. Kalau kita hidup 100 tahun dahulu, ada orang kasih tahu kepada kita, kita boleh cakap dan kita boleh nampak dengan seorang, kita Singapura kan ni, 100 tahun kita duduk kat Singapura, kita orang laut atau apa lah, tak tahu. Tapi kita boleh cakap dan nampak orang tu yang ada dekat mana? Dekat Mekah. Taruh kat Singapura tu orang beriman 100 tahun dulu. Kita boleh cakap dan nampak muka dia live. Kita boleh tengok orang tengah main bola, macam mana tengah gelecek lah. Zaman tu agak orang percaya awak lah. Orang kata ni tak masuk akal. Kita belum cerita pasal komputer boleh buat apa, kita belum cerita pasal perkara-perkara lain. Ya tak? Jadi adakah itu mustahil? Ketika itu orang akan kata dia apa? Mustahil. Mustahil boleh. Orang kat pulau Sentosa pun kita petik tak dengar, tak boleh nampak. Kita nak nampak orang apa ni, dekat Mekah dengan tawaf. Sekarang apa boleh nampak orang dekat Mekah dengan tawaf, dengan solat live. Bahkan dengan imam dia sekali, orang kat dalam masjid tak nampak imam, kita luar masjid kita nampak imam. Imam tengah buat apa, dia pegang tangan dia macam mana ketika solat, dia pakai baju kala apa tu, dia punya putra warna apa, semua kita tahu. Orang belakang tak tahu. Kalau itu dalam perkara dunia, dalam perkara biasa, sudah nampak macam menyalahi akal, cuba bayangkan tentang khabar-khabar yang gaib daripada Allah Azza wa Jalla dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kaedah yang penting dalam hal ini, disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, syariat tak datang dengan perkara yang menyalahi akal, tapi dia datang dengan perkara yang mungkin apa? Mengkagumkan akal. Lima yu. Kemudian yang kedua adalah, hendaklah kita bila kita kata bahawa Muhammad itu Rasulullah, hendaklah kita taat kepada apa yang dia perintahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita tinggalkan apa yang dia larang. Cuma ada perbezaan dekat sini antara perintah dan larangan. Adapun kalau Rasulullah SAW larang kita satu perkara, kita mesti tinggalkan total abstinence. Betul apa? Totally. Adapun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita satu perkara, maka hendaklah kita lakukan tapi ikut kemampuan. Mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, apa yang aku larang kamu, hendaklah kamu bukan tak buat, tinggalkan jauh-jauh. Istanibu, maknanya larangan tu kat satu tempat, satu side, awak kat satu side jauh. Kalau tak buat aja dekat depan mata tu. Jangan dekat terus, jauhkan dia. Tapi apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka lakukanlahnya mengikut kemampuan kamu. Sebab apa? Sebab perintah-perintah Rasulullah SAW dan Allah SWT, dia berbahagian-bahagian, dia bersyarat-syarat. Jadi mungkin ada beberapa bahagian tu kita tak dapat lakukan. Kita mungkin solat, yang lain semua kita boleh buat, diri je kita tak boleh. Atau mungkin kita tak boleh buat, cuma sujud, lain semua kita boleh. Adakah kita terus tak solat? Ataupun kita solat mana yang kita mampu? Ya, solat mana yang kita mampu. Begitu juga dengan tak boleh angkat wuduk dengan pakai air, kita pakai air tayamum. Sebab itu yang kita mampu. Contoh banyak sekali. Tapi kalau kita tak mampu puasanya, kita cuma puasa, kita boleh mampu puasa sampai setengah hari. Jadi kita puasa setengah hari ataupun tak payah puasa satu hari? Ha? Puasa setengah hari? Puasa tu. Awak sakit, doktor dah kata awak sakit MC. Hari ni awak sakit, tak MC dua hari lah. Besok awak nak niat tak puasa dan bangun sahur? Sakit belum baik. Ataupun kena sahur, lepas tu try puasa half day je terus kita, kita stop. Dah lupa ke kita belajar buat puasa? Jawabnya apa? Bayar. Tak bayar. Bab ni tak bayar. Beza dengan orang mampu puasa, tak sakit apa, tapi kerja angkat barang, kerja keras, main bola, tak kan, dia kerja keras. Kapal ke, kat mana, selam ke apa, driver. Orang macam ini biasanya bila dah sampai dah buat kerja keras satu dua kali terus dia dah dia tak boleh tahan. Kalau dia puasa terus dia boleh pingsan. Orang macam ini tak payah puasa daripada awal, daripada subuh ataupun dia try juga puasa. Yang ini kena kena try puasa sampai dah tak boleh tahan, kek buka tak apa. Apa sebab? Sebab dia tak sakit, dia tak ada uzur. Uzur dia datang lepas tu. Orang ni memang sakit. Dan orang sakit tak semestinya tak boleh puasa terus satu satu hari kan. Pun diberikan keringanan secara mutlak. Famankana minkum maridun. Barang siapa ya, daripada kamu yang sakit. Jadi kalau sakit lain dia, dia bagus sikit, dia banyak, dia ringan ni. Kalau awak mampu bayar zakat fitrah 1 kilo, padahal kena bayar taruhlah 2 kilo setengah. Kena keluarkan tak 2 kilo setengah? Kena keluarkan tak 1 kilo yang awak mampu? Ataupun tak bayar-bayar terus? Patutnya senang dia jadi susah rupanya. Adakah kita nak pakai umum hadis, buatlah mana kamu mampu, kita mampu 1 kilo, keluarkanlah 1 kilo ataupun tak bayar terus? Sebab macam puasa, tak ada puasa setengah hari. Begitu juga zakat, tak ada sedekah ataupun zakat fitrah kurang daripada 2 sa' ataupun 1 sa'. Ya, ni 2 kilo lebih. Macam mana jawapan dia? Ini khilaf lah. Ini kena ijtihad. Nampak kan? Baik. Jadi demikianlah. Walau bagaimanapun, bila diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita buat mana yang kita mampu, bukan kita tinggalkan secara total. Jadi kata ulama, ada kaedah diambil daripada hadis-hadis, daripada ayat-ayat semuanya, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur, yang mudah itu yang boleh kita buat, tak gugur disebabkan yang susah. Yang mudah buat, dia tak gugur disebabkan yang susah. Maknanya yang susah gugur ke tak? Gugur, tapi yang senang daripadanya tak gugur. Jadi dalam syarat-syarat, mana yang susah, okey dia boleh jatuh, tak payah buat. Tapi yang boleh tetap kena kena buat. Baik, jadi dah tiga dah. Satu adalah membenarkan khabar Rasulullah SAW, yang kedua datang di perintah Rasulullah SAW, yang ketiga adalah menjauhkan daripada larangannya, yang keempat adalah hendaklah kita tidak menyembah Allah SWT melainkan dengan syariat Rasulullah SAW, bukan dengan syariat Nabi-Nabi lain. Sebab syariat Rasulullah SAW telah menghapuskan, mengansuhkan syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain. Itu sebab kita tak payah sebut wa anna Muhammadan Isa Ibrahim Musa Rasulullah, tak payah banyak-banyak. Apalagi taruh anna Mahdiyah apa semuanya, lagi panjang-panjang ini semua tak payah. Sebab syariat hanya ambil daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang Rasulullah SAW telah mengkhabarkan ataupun memerintahkan kita agar angkat wuduk selepas makan daging unta, makanlah kita taat. Tak payah tanya. Mungkin kita kata tak masuk akal. Apa beza daging kambing dengan daging unta? Dua-dua daging, dua-dua makan, dua-dua vegetarian lah kita kata kan. Apa beza? Kita masak juga daging ni, kita masak juga daging ni. Apa beza? Okay, kita katakan mesti ada perbezaan. Kalau tak ada perbezaan, tentu hukumnya takkan berbeza. Sama macam apa? Masalah daging keledai peliharaan dengan daging keledai yang liar. Dua-dua adalah daging keledai, dua-dua keledai. Cuma satu peliharaan, satu yang liar. Yang liar halal dimakan, tidak najis. Yang dipelihara najis, haram dimakan. Sebab Rasulullah SAW cakap macam itu, mesti ada perbezaan. Begitu juga dengan baul, air kencing bayi lelaki. Tidak perlu kita nak cuci rentis saja dulu. Adapun kencing bayi perempuan, bukan anak perempuan, hendaklah kita cuci. Padahal ni pembudak ni, budak ni, manusia-manusia makan semua sama. Ni pun kencing, ni pun kencing. Kenapa beza hukumnya? Menunjukkan bahawa mesti beza air kencing dua-dua ni. Cuma apa dia? Mungkin kita tak sampai lagi. Kita tak sampai. Naam. Jadi yang soalan yang berikutnya daripada lelaki ini, kata Jabir bin Samurah, dia bertanya tentang solat di kandang kambing. Nabi SAW jawab, boleh. Jadi ini satu lagi izin daripada Rasulullah SAW, solat di kandang kambing, walaupun di kandang kambing terdapat najisnya, kencingnya, apa semuanya, semuanya boleh. Dan ini menunjukkan bahawa najis daripada kambing ini tidak najis. Tinjanya, kencingnya tidak najis. Adapun di tempat duduknya, mabarik kalau tempat dia duduk. Sebab bila dia duduk macam gitu tu, dia namakan tadrik. Jadi kita tak cakap unta tu julus ataupun yajlis. Kita cakap dia yabrik. Dan unta tak ada kandang sebenarnya pun. Sebab tu tak cakap, tak terjemahkan kandang. Tapi macam tempat dia pun, dia lepak lah kita kata kan. Nah. Jadi boleh tak solat kat tempat unta lepak? Jawabnya, tak boleh lah. Cuma kita telah terangkan bahawa ini bukan dalil bahawa najis unta itu najis. Tapi ada sebab lain yang disebutkan oleh ulama, antaranya apa? Sebab kata Rasulullah SAW, unta itu daripada syaitan, diciptakan daripada syaitan. Maka jangan solat kat tempat tu, sebab takut datang syaitan dia serang kita atau dan sebagainya. Adapun kambing tidak mengapa. Jadi didalil bahawa semua binatang yang halal dimakan dagingnya, kencing beraknya tidak najis. Kencing beraknya tidak. Jadi kalau kencing beraknya kucing najis tak? Najis. Sebab? Ha? Sebab dagingnya tak halal dimakan. Itu kaedah. Balik pada asal. Dia punya najis dia, kencing merah dia balik kepada daging dia. Ada apa-apa soalan? Teruskan kepada hadis berikutnya atau bab berikutnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, orang yang yakin memiliki wuduk kemudian merasa ragu maka dia boleh langsung solat. Aku diberitahu, aku diberitahu Amr An-Naqib dan Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ni adalah Abu Khaitama An-Nasa'i. Ha, yang ni rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan kami telah diberitahu oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah. Kesemuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Ini Sufyan Ibnu Uyainah. Sanad lagi satu. Amr berkata, kami telah diberitahu oleh Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abbad dan Abbad bin Tamim dari pamannya. Syukya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi shalah qala la yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Qala Abu Bakar wa Zuhair bin Harb fi riwayatihima wa Abdullah bin Zaid. Maksudnya diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang terbayang di benak seseorang bahawa dia sepertinya telah kentut ketika solat. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah dia tidak membatalkan solatnya sampai benar-benar mendengar ada suara atau bunyi atau mencium bau. Abu Bakar dan Zuhair bin Harb di dalam riwayatnya menyebutkan bahawa nama paman Abbad bin Tamim itu adalah Abdullah ibn Zaid. Nah, jelaskan tentang sanadnya. Nampak salah satu daripadanya ada terputus. Tapi setelah kita periksa bahawa ia bersambung sebenarnya. Sebab tu Imam Muslim dan Masalah masukkan riwayat ini. Baik, hadis ini adalah satu dalil dalam masalah bersuci, masalah wuduk. Kalau seorang itu bila yakin dia dalam keadaan wuduk, suci, kemudian dia ragu-ragu sama ada dia sebelum solat ataupun sedang solat bahawa dia telah batal wuduknya, telah buang angin, maka hendaklah dia teruskan solat kalau dia dalam solat. Kalau dia belum solat, maka dia terus saja solat lepas itu. Maknanya jangan diindahkan keraguannya. Ini yang terdapat jumhur ulama dan inilah zahir daripada hadis ini. Dan telah tersebutkan silap dalam masalah Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan kalau dalam solat maka batalkan, dianggap dia batal dan ulang wuduk dan ulang solat. Tapi kalau sebelum solat, minta maaf, kalau dalam solat teruskan. Kalau sebelum solat, hendaklah dia ulang wuduknya baru dia solat. Tapi pendapat Imam Malik rahimahullah itu lemah sebab kesalahan dengan zahir dalil ataupun hadis ini. Hadisnya hadis yang sahih. Dan apa juga yang boleh memberikan keyakinan bahawa telah batal wuduk kita, bukan hanya dengan bunyi, bukan hanya dengan bau, ia juga diambil kira. Maka batallah wuduk tersebut kalau terdapat tanda-tanda yang meyakinkan. Jika tidak, maka tidak. Dan apa kaedah kita katakan yang diambil daripada hadis ini, kaedah yang masyhur, kaedah yang besar, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Jadi dalam apa juga perkara, kita kalau ragu-ragu sesuatu, kita yakin sesuatu, maka kita ambil yang yakin. Cuma yakin ini kita ambil daripada al-asli, yakni hukum asal dia pun. Kita mesti tahu hukum asal dia. Kalau hukum asal dia bersih, benda ragu-ragu dia tidak bersih, maka dia bersih. Kalau hukum asal dia kotor, kita ragu-ragu dia bersih ke tidak, terbalik pula. Asal dia najis. Jadi kita tahu asal apa. Kalau asal dia halal, kita ragu-ragu dia haram, dia tetap halal. Tapi kalau asal dia haram, kita ragu-ragu ni halal ke tidak. Macam daging, kita jumpa daging, kita ragu-ragu ni halal ke haram. Halal ke haram? Jawabnya haram. Kuat daging asal dia haram. Sebab daging ada syarat, kena sembelih dengan syarat-syarat ni. Dia nampak daging tak boleh makan terus, mesti pastikan dia halal. Tapi kalau daging ikan, daging juga, kita ragu-ragu halal lagi haram. Halal ke haram? Halal. Kalau daging ketam, kerang sotong dan sebagainya, anjing laut, penyu, kaedah sama. Kita pastikan asal dia apa, halal ke haram. Kalau asal dia halal, maka dia halal. Baik. Ada yang senang macam tu lah, ada yang susah sedikit, ada yang susah banyak. Baik. Ada yang susah baik. Jadi ada yang terlampau susah sehingga kan dia termasuk al-mushtabihat. Ini perkara yang sama-sama. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Tidak banyak yang mengetahui. Tidak ramai orang. Kalau ada tahu pun sikit. Jadi perkara yang syubhat ni kita tak tahu asal dia apa, kita tak tahu, memang ragu betul lah. Jadi dalam hal ini wara'nya adalah kita tinggalkan. Wa manit famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang jauhkan daripada perkara yang samar-samar ini, yang betul-betul sama-sama dia tak tahu sebab dia bukan ulama dan perkara dia pun sulit, maka dia telah memelihara agamanya dan maruahnya. Siapa yang buat juga, maka dia telah masuk ke dalam yang haram. Jadi syubhat tu ada macam-macam darajatnya. Ada syubhat tu nisbi, maknanya relatif je pada kita je, sebab kita tak belajar ataupun kita jenis yang was-was. Tapi pada kebanyakan orang tak ada syubhat ni, orang tahu jelas ni haram. Kita je yang tak pasti ni halal, haram ke halal. Ada orang masih syubhat seksu ni haram ke tidak, padahal kebanyakan orang tak ada problem. Ni dia punya syubhat dia tak pakai ni. Ada yang mana kebanyakan orang samar-samar, tak tahu hukum dia macam mana. Melainkan ulama' sikit je yang tahu. Kadang-kadang ulama' pun tawakuf. Ada tak tawakuf ulama'? Saya tak nak fatwakan bab ni. Sekarang ni dia tak tahu, jadi dia tak mau cakap. Jadi kalau ulama' pun dah tawakuf dalam masalah, ulama' khilaf pun panjang lebar contohnya, kita lagi lah tak tahu. Jadi yang bagusnya adalah kita elakkan, kita tinggalkan perkara tersebut. Baik, jadi itu bab apa? Yakin dan ragu-ragu. Yang lain semua jelas ya. Riwayat yang berikutnya nombor 99. Aku telah diberitahu oleh Zuhair ibn Harb, dia berkata kami telah diberitahu Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alayhi akharaja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha." Artinya jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, lantas dia merasa ragu apakah telah keluar angin ataupun tidak. Tapi terjemah dia betul adalah keluar sesuatu ataupun tidak, dan hendaklah dia tidak keluar dari masjid sampai benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Jadi hadisnya ada beza sikit saja, kerana disebutkan kat situ sesuatu di dalam perutnya. Riwayat pertama tak sebut dalam perut. Dia tak penting dalam perut ke, dekat kuburnya ke, dia rasa ada sesuatu yang keluar, sama juga hukumnya. Sebab baliknya kepada yakin ataupun tidak. Sebahagian ulama' mengambil dalil daripada hadis macam ni, bahawa selain daripada dua perkara ini, buang angin, maka dia tidak membatalkan wuduk. Dia tidak membatalkan wuduk. Jadi ini antara dalil umum bagi mereka lah. Kita katakan Rasulullah SAW tidak mengkhususkan batal wuduk dengan buang angin aja. Tapi kalau keluar air kecing, tak sebutkan dalam hadis, tapi tak payah keluar dari masjid. Jadi menunjukkan bahawa hadis ini bukan umum untuk semua perkara ataupun ataupun mengkhususkan perkara matal wuduk kepada perkara ini je, buang angin aja. Jadi sinilah kita nak kena faham dalil atau faham hadis. Fiqh sunnah ni, fiqh hadis, fiqh hadis ni dia tak boleh lihat satu hadis saja. Sama juga Al-Quran tak boleh lihat satu ayat je, kita tak lihat ayat-ayat yang lain. Kadang-kadang ada perkara yang mengkhususkannya disebabkan beberapa perkara. Ingat tak kisah apa ataupun hadis jilatan anjing? Sama juga dalam hal ini. Nanti orang kata bahawa oh, kalau anjing jilat saja. Tapi kalau anjing lah lain benda tak payah. Anjing kalau buang air, buang air kat dalam cawan tak payah. Tak payah cuci 7 kali. Bahkan mungkin ada kata tak payah cuci terus, lagi teruk lagi. Sebab apa? Hadis tak sebut. Cerita dia sama, hadis tak sebut. Tak ada dalil, tak ada, tak ada dalil. Jadi di sini kita kena faham bahawa adakah itu adalah satu perkara yang khusus ataupun syarat. Kena lihat macam mana hadis itu keluar. Jadi kalau kita selesai dalam bab ini, lain perkara banyak kita, kita akan selesai. Boleh? Nah, selesai pun. Pada bab yang berikutnya, bab kulit bangkai binatang yang disamak adalah suci. Nombor 100. Kami telah diberitahu Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr bin Naqib, semua 3 syekh Imam Muslim, dan Ibnu Umar, 4 syekh. Kesemuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Yahya berkata, ini satu sanad dia, kami telah dikhabarkan, betul, Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah ibn Abdillah, dari Ibn Abbas, dia berkata tusaddiqa atau tusaddiqa ala maulatin limaimunata bisyatin famatat famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala halla akhadtum ihabaha fadabaghtumuh fantafa'tum bihi faqalu innaha maita فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. Telah disedekahkan seekor kambing kepada hamba sahaya perempuan Maimunah. Lantas kambing itu mati. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai haiwan tersebut, maka beliau pun bersabda, tidakkah kalian mengambil kulitnya untuk kemudian kalian samak? Dengan demikian kalian dapat memanfaatkannya. Maka orang-orang berkata, sesungguhnya kambing itu telah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang diharamkan hanyalah mengonsumsi bangkai. Abu Bakar dan Ibnu Abi Umar di dalam hadisnya menyebutkan redaksi dari Maimunah radhiyallahu anha. Baik. Jadi hadis ini menerangkan tentang bab najis ataupun tidak bangkai. Kemudian kalau dia najis, boleh tak dibersihkan dengan cara lain? Jadi hadis ini datang daripada Ibnu Abbas mengikut riwayat ini, tapi mengikut riwayat lagi satu yang terakhir itu dari Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah adalah makcik Ibnu Abbas yang juga adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Jadi disedekahkan kepada hamba Maimunah. Jadi memang Maimunah tahu tentang hadis ini. Jadi hambanya diberikan sedekah. Jadi zaman dahulu, zaman Nabi SAW, orang biasa beri sedekah. Dan apa hukum menerima sedekah? Jawabnya boleh, tak salah. Dan sedekah ni tak semestinya kita orang fakir miskin macam dalam asnaf zakat. Walaupun kita kaya, orang nak kasih sedekah pun boleh juga. Cuma mungkin orang kata ini kira hadiah lah. Tapi kita tetap sedekah juga. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tak boleh terima sedekah. Walaupun beliau akan menerima hadiah, dia tidak akan tolak hadiah. Macam mana pun hadiah itu dia akan terima juga. Adapun sedekah dia tak halal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga. Jadi daripada hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bangkai itu terbiar saja macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa kamu tak ambil kulitnya, kemudian kamu samaknya, kemudian kamu manfaatkan. Jadi Nabi SAW suruh manfaatkan apa dia? Kulitnya. Jadi sahabat-sahabat kata, mana boleh? Ini adalah bangkai. Innaha maitah. Tunjukkan bahawa mereka faham bahawa bangkai tak boleh kita pakai. Dan mereka faham bahawa bangkai itu mengakibatkan semua bahagian anggota binatang itu tak boleh dimanfaatkan. Dan yang antara dalil bahawa bila binatang itu yang hidup mati, bila jadi bangkai, maka najislah semua badan itu. Itu yang mereka kata difaham oleh para sahabat. Jadi mana datang najis ni bangkai? Sebab kalau ia boleh dimanfaatkan, maka tentu tak syariat akan benarkan kita manfaatkan. Bukan kita buang saja. Kita tahu bahawa bila bangkai tu dah jadi bangkai, kita tak boleh pakai sikit pun daripada. Jadi kita tanam dia ke, kita buang dia ke apa kan. Kalau dia tidak najis, mesti masih boleh kita manfaat. Walaupun bukan dengan makan, ataupun dengan kita punya atau dengan apa sebagainya. Jawabnya jelas. Sebab benda yang boleh dimanfaatkan, tak boleh dibuang. Harta tak boleh dibazir-bazirkan. Jadi oleh kerana dia diabaikan atau dibazirkan, disia-siakan, menunjukkan bahawa dia bukan halal lagi ataupun dia bukan bersih lagi, dia dah kira najis. Nah, jadi ini dalil bagi mereka bahawa bangkai itu najis. Kemudian Nabi SAW terangkan bahawa yang diharamkan hanyalah memakannya. Ini memakan bangkai yang diharamkan. Adapun memakai kulitnya dengan syarat tadi, ini disamak masih dibolehkan. Jadi sekarang baru kita tahu bahawa boleh kita gunakan, manfaatkan kulit bangkai. Bangkai mana belum disembelih ataupun tidak disembelih, tapi dengan syarat kita samakkannya, maka kita dah boleh gunakan. Ini satu rahmat daripada syariat. Sebab tak kemungkinan, tak mungkin kita dapat sembelih semua binatang. Kadang-kadang kita tak sempat nak sembelih dan sebagainya. Makan binatang buas, ada sakit dan sebagainya. Jadi masih lagi kita boleh manfaatkan kulitnya. Itu telah syarahkan hari ini panjang lebar. Dan khilaf di kalangan ulama, kalangan ini semua ada. Jadi pendapat yang benar adalah semua kulit, semua kulit bangkai boleh kita manfaatkan bila kita dah samak, termasuk babi dan anjing. Sebab apa? Kita lihat riwayat yang berikut. Muka surat 577. Aku telah diberitahu oleh Abu Tahir dan Harmalah bin Yahya, anak murid Imam Syafi'i rahimahullah. Keduanya berkata, kami telah diberitahu Ibnu Wahab. Dia berkata, aku telah dikhabarkan oleh Yunus dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab ni siapa? Imam Az-Zuhri. Dari Ubaidullah Ibnu Abdullah Ibnu Utbah. Dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada syatan maitatan u'tiyatha maulatun li maimunata minas sadaqah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halan tafa'tum bi jildiha. Qalu innaha maitah. Faqala innama harma akluha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyumpai seekor kambing yang mati. Kambing itu telah disedekahkan kepada seorang hamba saya wanita milik Maimunah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak memanfaatkan kulit kambing itu? Orang-orang berkata, sesungguhnya haiwan itu telah menjadi bangkai. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang haram hanyalah memakannya. Baik, jangan kita pula faham, baik, daging bangkai haram makan. Tapi kalau kita jual boleh. buat dinding untuk orang lain. Kita tak makan. Dekat Indonesia macam tu. Orang Islam jual daging khinzir. Dia kata saya tak makan. Quran kata haram makan. Saya jual lagi. Nah, ini kalau awak nak zahir betul-betul ikut apa, lafaz ikut nas lah kata orang tu. Nah, jadi macam ni lah. Jadi jumud. Jadi kalau diharamkan makan, maknanya diharamkan semua jenis manfaat ni. Jenis manfaat. Bila Nabi SAW kata, yang diharamkan adalah makannya. Sebab Nabi SAW nak isyaratkan kepada satu perkara lain. Pada hukum baru yang tak disebutkan atau yang mereka tak tahu. Iaitu dan kulit dia tu, bila disamak, boleh dipakai. Dan kita tak makan. Cuma masalah sekarang ni. Kulit yang dibangkai, apa hukumnya? Suci. Boleh kita pakai kulit tu. Buat kasut, buat tali pinggang buat. Kulit yang tak disamak, kita ambil, kita punya sikit boleh tak? Untuk dibangkai. Ini hadis kata innama haruma akluha. Yang hanya selainnya diharamkanlah makan. Kemudian Nabi SAW kata kulitnya bila disamak boleh. Kat situ lama masih hilang. Ini pun kita sebutkan. Adakah boleh makan kulit bangkai yang telah disamak? Belum disamak jangan cerita, yang telah disamak. Kalau ikut zahir hadis, makan tak boleh, nak pakai boleh. Betul eh? Itu satu salah satu pendapat ulama. Ulama lain kata kalau dia dah disamak, dia bersih. Bila dia tidak bersih, dia halal. Untuk dibuat apa? Untuk jual, untuk apa semua. Bahkan sampai untuk dimakan. Kicang dengan kopi. Buat alu-alu sekering-kering. Macam keropok. Buat air, kita minum air. Tapi dah sama. Dah sama, dah kering, dah tak ada apa lagi. Ada kulit terbau dengan keropok. Kulit. Bukan buat gendang je kan, buat keropok. Ni bangkai tu. Cina sembelih. Cina sembelih. Awak bersihkan, sama. Awak makan, boleh tak buat keropok tu tadi? Kan, jauh-jauh ada banyak keropok. Jadi khilaf dekat situ. Ikut kaedah boleh ke tak boleh? Ikut kaedah. Boleh tak makan kulit bangkai yang telah disamak? Ikut kaedah boleh. Sebab bila dah disamak dia bersih. Sebab tu kita boleh pakai kan. Jadi maknanya boleh juga kita makan. Ikut kaedah tu betul. Tapi kalau nak tengok lafaz hadis tu macam tak boleh. Sebab ada sebut kat situ yang hanya sekali yang diharamkan adalah memakannya. Jadi benar dalam hal ini, semua boleh. Boleh jual, boleh makan, boleh apa semua. Sebab balik pada hukum, hukum asal. Dan Nabi SAW sabdakan yang diharamkan itu hanyalah memakannya. Itu bukan maksud sampai dekat apa ni, kepada daging ataupun kulitnya. Maksud balik kepada yang asal tadi. Daging itu tak boleh makan. Sebab tak boleh, sama. Daging boleh sama? Tak boleh. Kita belum jumpa riwayat yang jadi dalil bahawa daging buaya, daging lembu, daging apa, khinzir, daging anjing, kulitnya, bukan daging, kulitnya boleh di, yang telah disamak boleh kita pakai. Tapi kalau dimakan, masalah sah. Kita riwayat 102. Kami telah diberitahu Ibnu Abi Umar dan Abdullah Ibnu Muhammad Az-Zuhri. Sedangkan redaksi hadis tersebut milik Ibnu Abi Umar. Keduanya berkata, kami telah diberitahu Sufyan dari Amr, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Atha' kita tahu, Atha' bin Ibn Rabah. Nak murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia adalah ulama Mekah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syatin matruhatin u'tiyat maulatun bi maimunah minas sadaqah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبروه فانتفعوا به. كما juga sebenarnya Rasulullah SAW telah melewati bangkai seekor kambing yang telah dibuang begitu saja. Hewan itu telah diberikan sebagai sedekah untuk hamba saya perempuan Maimunah. Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah kalian mengambil kulitnya untuk kemudian kamu, kemudian kalian samah dan setelah itu kalian manfaatkan. Dia ada ada kurang sikit dalam dalam matan dia tu, yakni ringkasan daripada perawi. Yang komplitnya Imam Muslim bawa kat depan. Asalnya kita dah katakan Nabi SAW tak boleh terima sedekah. Jadi macam mana ni orang beri sedekah kepada isteri Nabi SAW? Mesti Nabi SAW hukum dia sama tak dengan Nabi? Tak boleh terima sedekah. Jawabnya, boleh terima sedekah isteri-isteri Nabi? Tak boleh juga, sebab dia kira ahlul, ahlul baik. Tapi yang diberikan sini bukan isteri Nabi SAW, Maimunah, tapi pada hamba dia. Jadi boleh. Dia ada satu hadis iaitu Barirah. Bagi dia sedekah, tapi untuk kita hadiah. Bolehlah saya makan. Jadi menunjukkan bahawa kadang-kadang benda tu sama, tapi tengok daripada angle lain, hukum dia boleh, boleh beza. Jadi ini atau orang kafir. Mungkin dia dapat cara haram, dia kasi pada kita hadiah, boleh tak makan? Selalu orang tanya macam itu, syubhat. Yang kalau orang tu kata di jenis syubhat, dia nak warak, tak payah dia tak ambil lah. Tapi kalau tahu hukum dia, ulama kata boleh, sebab angle dia lain, munfakah, berbeza, berpisah. Untuk dia haram, bila dia kasi kita halal, sebab dia kasi kita dalam transaksi hadiah ataupun mungkin jual beli kat pasar. Jangan tak boleh kita, kita beli daripada dia. Riwayat 103 kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, kami telah diberitahu Ahmad bin Uthman An-Nawfali. Dia berkata, kami telah diberitahu Abu Asim. Dia berkata, kami telah diberitahu Ibnu Jurayj. Dia berkata, aku telah dikhabarkan Amr bin Dinar. Dia berkata, aku telah dikhabarkan Atha' sejak beberapa waktu. Dia berkata, aku telah dikhabarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Maimunah telah memberinya khabar anna dajinatan kanat li ba'dhi nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famatat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akhadtum ihabaha fastamta'tum bihi. Sesungguhnya ada haiwan piaraan jinah milik salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kalian mengambil kulitnya sehingga boleh kalian pergunakan. Ini makna hadis-hadis ni semua sama. Di sini terdapat dalam sanadnya Ibnu Jurayj. Jadi Ibnu Jurayj ni, Malik Ibnu Jurayj ni, dia seorang imam, kita tahu imam tafsir. Diriwayat daripada Mujahid, daripada Ibn Abbas. Tapi masalah dia, dia adalah mudallis. Mudallis maknanya kalau dia kata an, kita tak boleh terima riwayat ni. Jadi kalau dia kata sami'a, aku telah, apa ni, dia telah mendengar, ataupun haddatsani, haddatsani, haddatsana, yang dia dengar daripada mulut gurunya, baru kita boleh terima. Jadi kita dapati dalam riwayat ni, Imam Muslim bawa riwayat, aku telah dikhabarkan Amr bin Dinar. Jadi menunjukkan bahawa dia dengar. Ini apa ni, hukumnya adalah hukum marfu ataupun nasama, dia dengar. Kata riwayat ini sahih. Kalau ada an aja tak boleh. Sebab tu kita lihat dalam kitab-kitab misal tafsir At-Tabari, kitab-kitab tafsir kebanyakannya ada Ibnu Jurayj, kita lihat dia punya sanad an ataupun haddatsani ataupun sami'. Kita kena check. Jadi menunjukkan bahawa syarat hadis itu sahih atau hadis itu diterima bukan setakat perawinya dipercayai, perawinya adalah orang yang apa ni, yang hafalan bagus, tak cukup. Mesti nak kena lihat ya profil perawi satu-satu, ada apa lagi kecacatan yang ada pada ini. Sebab itu ilmu isnad ini penting. Riwayat yang 104, kami telah diberitahu Abu Bakar Ibn Abi Shaybah. Dia berkata, kami telah diberitahu Abdul Rahim Ibn Sulaiman dari Abdul Malik Ibn Abi Sulaiman dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi syatin li maimunah faqala alan tafa'tum bi ihabiha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor bangkai kambing milik Maimunah. Jadi kurang apa kat sini? Milik hamba Maimunah. Maulatin li Maimunah, bukan milik Maimunah. Lantas dia bersabda, tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya? Jadi di sini umum tak disebutkan macam mana nak manfaatkan. Nak kena samak dulu ke? Tidak. Sebab itu Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Kita boleh manfaatkan kulit bangkai walaupun belum disamak. Apa dalilnya? Riwayat ini. Yang peliknya, dia yang perawi kat riwayat sebelum tu, yang kata kena samak dulu. Sebab tu pendapat Ibn Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, pendapat yang amat amat syar sekali, amat ganjil. Sedangkan dia perawi, tapi dia mazhab lain dengan apa yang dia riwayat. Jadi ini menunjukkan pada kita bahawa tak boleh taklid buta pada mana-mana ulama. Kita kalau taklid buta, yang betul kita betul, yang silap pun kita akan silap. Kita akan silap. Sebab ulama tu mesti ada kesilapan. Kita kena periksa dalil dan hujah. Riwayat yang 105. Imam Muslim berkata, kami telah diberitahu Yahya ibn Yahya. Dia berkata, kami telah dikhabarkan Sulaiman ibn Hilal. Apa beza kami telah diberitahu, kami telah dikhabarkan? Kami diberitahu maknanya kita dengar langsung daripada guru, daripada mulut guru. Kami dikhabarkan maknanya orang baca ramai-ramai. Ini di depan orang ramai, depan guru, ya. Guru dia tidur ke dengar? Guru dia dengar. Guru dia tidur tak pakai. Awak agak guru tidur? Awak tengok tau, majlis ulama bukan macam majlis kita tau. Majlis ulama-ulama kalau duduk, majlis tu betul-betul punya khusyuk. Kertas bunyi jauh boleh dengar. Orang nak anu pun pelan-pelan flip page. Senyap betul. Dah lah tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada apa. Tak ada kereta, tak ada apa semuanya. Mungkin ayam sikit-sikit. Betul-betul sangat khusyuk. Dan mereka baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia akan pastikan dia mandi, dia wuduk dulu, pakai sarapan, pakai siap nanti, baru dia start dia punya tu. Takkanlah imam ni kat riwayat dia, orang baca hadis dia, dia pergi tidur. Takkan. Budak pun tak tidur sebenarnya, belajar lah. Sekarang lain. Sekarang lain. Kalau tak guru tidur, budak. Kalau tak, satu semangat pula eh. Baik, apa riwayat ni? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Jika kulit bangkai telah disamak, berarti dia telah suci. Jadi riwayat inilah akhirnya kita jumpa yang mengatakan bahawa semua bangkai, semua binatang mati. Lepas tu kita samak kulitnya, dia suci. Maknanya boleh kita pakai. Kalau kita nak tambah lagi, maknanya kita boleh makan, buat keropok. Sebab iza dubila. Iza maknanya apabila. Maknanya syarat dia apa? Apabila dia disamak tu je. Tak ada syarat lain. Adakah ada binatang daripada yang halal dimakan dagingnya ataupun tidak, itu semua tak ada tu. Ada satu riwayat lain, ayyuma ihabil. Mana-mana kulit bangkai binatang yang telah disamak, maka dia telah suci. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa bangkai itu suci kalau belum disamak. Ini kulitnya. Dan bangkai itu sendiri najis. Sebab kat sini dia kata faqad tahur, maka dia telah suci. Maksudnya sebelum disamak, dia tidak suci. Baik, satu riwayat lagi satu, tidak ada tidak ada matan dia, kita lompat kepada riwayat 106. Aku telah diberitahu Ishaq ibn Mansur dan Abu Bakar ibn Ishaq. Abu Bakar berkata, kami diberitahu. Sementara Ibn Mansur berkata, kami diberi khabar oleh Amr ibn Rabi'ah. Dia berkata, kami telah diberi khabar oleh Yahya ibn Ayyub dari Yazid ibn Abi Habib bahawa Abul Khair memberitahu dirinya. Dia berkata, ra'aitu ala ibn Wa'lat as-Sabahi farwan famasastuhu faqala ma laka tamassuhu fasa'altu Abdullah ibn Abbas qultu inna nakunu bil maghrib wa ma'ana al barbaru wal majus nukta bil kafshi qad dabahu wa nahnu la na'qulu dhabaihahum wa ya'tuna bis siqa'i yaj'aluna fihi al wadak faqala ibn Abbas qad sa'alna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala dibahu tuhuruhu. Aku telah melihat Ibn Wa'lah Nuwa'la as-Sabai menggunakan jubah yang bagian dalamnya terdiri dari bulu binatang farwa. Maka aku pun menyentuh. Lantas dia berkata, mengapa kamu menyentuh? Aku benar-benar telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu aku berkata, sesungguhnya kami berada di kawasan barat. Kami hidup bersama orang-orang barbar dan majusi. Kami diberi kambing yang telah mereka sembelih. Kami tidak makan haiwan sembelihan mereka. Ini barbar dan majusi, orang Islam kalau kita pun. Namun mereka memberi kami wadah minum yang mereka jadikan sebagai tempat menaruh lemak binatang. Maka Ibnu Abbas berkata, kami benar-benar telah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Lantas dia bersabda, menyamak kulit bangkai membuatnya menjadi suci. Jadi yang terakhir itu adalah maksud daripada hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibahu tahuru. Riwayat yang berikutnya, aku telah diketahui oleh Ishaq bin Mansur dan Abu Bakar bin Ishaq dari Amr bin Rabi'. Dia berkata, kami telah dikhabarkan Yahya bin Ayyub dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abul Khair. Dia memberitahu dirinya, dia berkata, aku telah diberitahu Ibn Wa'la as-Sabai. Dia berkata, sa'altu Abdullah bin Abbas in qultu inna lakunu bil maghrib fayatina al majusu bil asqiyati fiha al ma'u wal wadak faqala ishrab faqultu ar-ra'yun tarahu faqala Ibn Abbas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dibahu tahuru. Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu aku berkata, sesungguhnya kami tinggal di kawasan barat, orang-orang majusi memberi kami wadah, ini bekas minuman yang diisi air dan lemak haiwan. Yang bekas itu adalah daripada kulit. Maka Ibn Abbas berkata, minumlah. Aku kembali berkata, apakah ini adalah pendapat peribadi? Jadi tak salah kita tanya guru, ini pendapat ke ada dalil, apa dalil? Ibn Abbas berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyamak kulit bangkai menyebabkan dia menjadi suci. Ini menunjukkan bahawa para tabi'in salaf dulu tidak takut buta, mereka tanya. Walaupun Ibn Abbas, ini pendapat kau ke? Tak tahu ke? Bila ditanya baru dapat ilmu. Sebab Ibn Abbas lepas itu bawa hadis ni. Aku dah tanya Rasulullah SAW, dia kata bila dah disamak maka kita boleh makan. Ada waktu soalan? Dah sampai kepada bab tayammum. Ada waktu soalan? 10 minit. Kalau kita teruskan. kita dapati ada perbezaan cara penyusunan hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim ni dengan kitab hadis Bulughul Maram. Belajar Bulughul Maram Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah. Sebab Bulughul Maram dia akan bawa tentang bab air dulu. Air dua pula lah, air laut lah, air apa pun semuanya. Lepas tu dia bawa tentang apa? Tentang bekas. Tentang bekas. Sebab air kalau dah ada, kita nak pakai bekas dia. Lepas tu dia bawa tentang najis, menghilangkan najis. Bawakan dia hadis tentang apa tu najis dan macam mana nak hilangkan najis. Sampai darah akhir apa semuanya. Baru lepas tu dia bawa tentang bab wuduk. Dah bersih daripada najis apa semua, baru boleh wuduk. Lepas wuduk nanti masuk apa ni, bab sapu atas sarban, sapu atas khuf. Kemudian baru kata yang batalkan wuduk dan sebagainya. Saya mampu belum sampai. Tapi saya Muslim, kita dapati tertib dia lain sikit. Lain banyak. Dia tak ikut susah macam yang saya. Dan habis dia tentu lagi banyak. Itu perbezaan dan kelebihan masing-masing. Kita pun kira kitab Sahih Muslim ni dah kira bagus dia punya tertib. Masih lagi umumnya hadis-hadis dikumpulkan mengikut bab-bab fikih. Jadi masih lagi hadis-hadis ini berkaitan dengan taharah. Walaupun kita ada macam-macam waduk sikit sana, hit dah lepas dah, lepas tu datang pula bab apa ni, bangkai, lepas tu datang pula bab-bab lain. Itu kemudian tak tahu datang bab tayamum. Jadi apa ni, kebanyakannya tertibnya hampir sama. Tapi Ibnu Hajar sekolah ni dia bawa dan dia buatkan tertib yang lebih baik. Sebab tu ramai ulama berusaha untuk mencarahkan kitab hadis Bulughul Maram. Cuma bezanya adalah hadis Bulughul Maram tak semuanya sahih. Hadis Sahih Muslim semuanya sahih. Dan hadis dalam Bulughul Maram tak begitu banyak. Dalam hadis yang kira asas dari dalam Sahih Muslim banyak dan ada riwayat yang banyak macam-macam. Macam tadi rupa-rupanya ada kisah. Dan dalam kisah tu ada beberapa faedah, sama ada tak faedah tarbiyah atau faedah sirah. Sampai dah faedah lain kita dapat daripada kisah-kisah di sebalik hadis. Itu yang kita tak dapat dalam apa ni, kitab hadis fikih je. Jarang kita dapat. Sebab itu kalau kita asyik bawakan bab dalil dia, tempat hukum dia saja, nanti orang akan ingatkan bahawa Islam tu cuma argue je. Apa? Berjidal lah je. Orang tak macam nampak dia punya apa? Dia punya kepentingan ataupun pelajaran-pelajaran yang kita boleh dapat daripada satu-satunya hadis, daripada cerita, daripada kisahnya dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang daripada sanadnya tu kita dapat faedah. Cuma balik kepada keadaan, kalau yang ringkas tu cepat, mudah, banyak kita boleh dapat. Kalau yang panjang tu panjang pun lama, stamina nak kena banyak dan sebagainya. Panjang-panjang, tahu-tahu aja dah habis. Lepas tu rupa banyak beratus-ratus hadis. Kena murajaah ni. Itu dia. So, kita seminggu sekali. Sekarang ni dua minggu sekali. Lagilah kita lupa. Pada zaman dahulu hampir hari-hari diorang ada apa ni, ada kelas, ada sesi. Ada apa-apa soalan? Tayammum. Lepas kita syarahkan tentang bab tayammum sebelum termasuk hadis. Baik, tayammum maknanya apa? Qasad. Maknanya menghadap ataupun mengarah. Pergilah. Kalau qasad baitul haram, maknanya dia pergi. Tujuan dia adalah ke baitul haram. Ke Mekah. Dan namakan tayammum pasal dia pergi pada tanah. Kemudian dia pakai tanah tersebut untuk apa? Untuk bersuci dengan sifat-sifat yang khusus. Tayamum itu menggantikan aslinya, iaitu berwuduk dengan air. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tayammamul khabitha minhu." Wala tayammamul khabitha Kayfu tunfiqun, jangan kamu sengaja nak keluarkan sedekah daripada yang tak baik. Tayammum, tayammum maknanya qasadah. Itu asal makna tayammum. Eh, ada tak faedah makna bahasa ni? Ada, pernah kita sebutkan dahulu. Siapa kalau ingat lagi memang bagus. Apa faedahnya makna bahasa tayammum? Kalau wudu kita kat padang pasir, sekali hujan, kita pun pasang niat dah. Terus kita komo-komo, lepas tu kita basuh muka, lepas tu kita semua tu semuanya, sah ke tak sah? Sah. Kalau mandi, air hujan turun, kita mandi, kita niat aja mandi, sah tak? Kalau kat padang pasir angin tiup, desert storm, kita niat kutayamum, sah tak sah? Apa sahaja tak sah? Ikut dia punya apa bahasa, tayamum kita mesti, kita yang pergi ambil tu tanah, ambil tu debu, debu datang tak pakai. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, imam, pasal dia ahli bahasa. Tapi macam kuat, tapi tak kuat juga. Pada saya tak kuat juga. Ini tak syarat bahawa tayamum ni mesti kita nak buat. Walaupun kau ni mana bahas. Sebab apa yang berlaku untuk air, hukumnya sama untuk gantinya tanah. Jadi kita niat aja, aku tayamum. Tak ada nama itu tayamum, tak adalah. Tayamum aja. Kena tayang muka, kena tapak tangan, dua tangan ni habis itu dah, dah selesai. Boleh? Itu faedah daripada bahasa. Sepada faedah, definisi ni semua penting. Kemudian tayang pun kita katakanlah ganti kepada kepada wuduk. Asal dia adalah berwuduk. Jadi selagi kita boleh buat yang asal, tak boleh kita ambil yang ganti. Itu memang benar. Kemudian bila kita boleh gantikan wuduk dengan tayang, apakah syarat-syarat? Syarat-syaratnya ada dalam Al-Quran. Falam tajidu ma, bila kamu tak jumpa air. Bukan pasal kamu dalam safar. Ada orang sangka au ala safarin falam tajidu ma'an. Jadi kalau kamu dalam safar dan kamu tak jumpa air, maknanya mereka syaratkan mesti dalam musafir. Maksud ayat ni bukan macam tu. Sebab orang dalam negeri pun yang tak musafir, kalau tak jumpa air, dia masih boleh tayamum. Semua ulama sepakat. Dia menunjukkan bahawa safar itu bukan syarat. Jadi kalau yang musafir ada air, boleh tak tayamum? Tak boleh ya? Jadi maknanya dia punya isu dia adalah boleh ada air, ada air ataupun tak ada, tak ada air. Kemudian ada keadaan-keadaan yang hukumnya sama macam tak ada air, walaupun air itu ada banyak, sebab dia tak dapat gunakan air tersebut. Dan badan dia kalau pakai air sakit, ataupun makin sakit, memudaratkan dirinya. Ataupun air ada sejuk sangat, air ada panas sangat, dan dia tak ada alat untuk tu stabilkan temperature. Ataupun air tu ada, dia tak boleh pergi ke air tu pasal banyak buaya. Ataupun ada orang jaga kan, orang sakai jaga kan dekat reservoir. Kita pergi nanya diri, air ada? Hukum macam tak, tak ada air. Atau air ada jauh sangat, by the time sampai habis dah waktu, macam tak ada juga. Atau air ada mahal sangat, satu botol mineral water yang kecil tu dia jual $100. Sekarang apa? $1 lah taruh kan? Dia jual $100, ketuk betul. Ni sekarang nak solat, wajib tak beli? Mampu. Ha? Ada kata walaupun mampu tak payah beli. Saya dah tak susah dengan kita sampai macam ni. Kita dah bahaskan dulu. Apa yang saya ingat lagi? Baik, itu antara apa ni, syarat-syarat apa ni boleh bertayamum. Kita pun cakap tentang sifat tayamum. Jadi tayamum tu boleh dibuat dalam safar ataupun dalam mukim. Cuma masalah sekarangnya, tayamum itu, adakah dia membolehkan kita solat ataupun dia mengangkat hadas? Itu isu. Kalau dia membolehkan kita solat, maknanya lepas satu tayamum, satu solat. Nak solat lagi satu, ups, kena tayamum lagi sekali. Kemudian ada pembahasan solat apa wajib ke, solat sunat ke, apabila abad dia dikira sebagai satu solat ke, kan dia terangkan. Itu pendapat jumhur ulama, bahawa dia hanya membolehkan solat. Pendapat kedua mengatakan bahawa tayamum itu mengangkat hadas. Kalau ada mengangkat hadas, selagi tak batal hadas, selagi itu kita ada taharah, selagi itu kita boleh solat. Berapa banyak solat kita nak buat pun boleh. Jadi kalau kita selesai masalah ini, banyak cabang-cabang ini selesai. Jadi yang menang dalam hal ini, tayamum itu mengangkat hadas selagi mana tak ada air. Itu kira. Jadi maknanya macam ni, awak dah tayamum tak batal, tak buang angin, tak buang apa semua, maka awak boleh solat, solat, solat. Tapi bila datang aja air, walaupun tak buang angin, tak apa, tahu-tahu dia bah, dia batal. Ha, ini yang lain daripada yang lain, bab tayamum. Sebab ada hadis yang khusus, Nabi kata bila orang itu tak ada air, tanahlah buduhnya selama 10 tahun. Tapi bila ada air, dia dapat air je, maka hendaklah dia kenakan air itu pada badannya. Tak syarat dia batal wuduk ke tidak. Dan ada hadis kat sini, antaranya adalah Nabi SAW waktu itu tak ada air, dia orang itu tanya, dia junuh, Nabi SAW kata kau boleh tayamum. Lepas tu air datang, dapat daripada wanita musyrikah tu. Jadi dengan mana orang yang tadi tayamum tu, ha, ni ambil air ni, pergi mandi. Walaupun dia tak batal apa-apa untuk dia pun, ataupun dia tak ada batal taharah tu. Menunjukkan bahawa bila dapat air, terus batal. Kemudian kalau jumpa air ni, ada macam keadaan, sama ada sebelum solat. Kalau sebelum solat kita jumpa air dah tayamum, batal ke tak batal? Tayamum. Belum solat lagi, dah tayamum sekali jumpa air. Alamak, air ada dekat dekat dalam deck lah, dekat dalam boot kereta. Contoh lah, tayamum sah tak? Alamak, ha? Dah tayamum, dah cari air tak jumpa, sekali tayamum. Saya baru dah start solat sekali, alamak, dalam botol tu ada air. Baru tu sudah lah, tadi kita minta air pun basal, tak batal pun. Ataupun Ambil air duduk lah. Sebab tahu-tahu pun je, entah siapa entah pergi kurit, sekali jumpa air, awak dah tayamum. Macam batal tak tayamum tu? Batal lah. Baru nak solat, junuk hujan. Batal tak tayamum? Continue je solat. Tadi dah sah tu, cepat solat. Jangan kata tu hujan. Batal. Sebab Allah kata, apabila kau tak jumpa air, kau boleh tayamum. Sekarang jumpa air, tak boleh lah tayamum. Ya. Tapi sekarang tengah solat, baru jumpa air, datang satu caravan, dengar bunyi air kocak lagi, tak apa, boleh nampak dia bawa air. Dia tu tengah minum air, maknanya ada air lah. Tapi memang geng awak tukang cari air, sekarang dah jumpa. Batalkan solat, teruskan solat, teruskan solat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat kata batalkan solat, betulnya teruskan je solat. Kalau lepas solat baru jumpa air, tak payah nak ulang solat, tapi mesti nak kena apa? Ulang wuduk lah, kena wuduk untuk solat lagi tu. Macam mana pun wuduk batal, penipat harap tayamum batal bila jumpa, jumpa air. Itu semua bila tayamum kerana tak ada air. Tapi kalau tayamum kerana sebab lain, siapa tahu sebab lain untuk tayamum? Haa, kerana sakit kat tangan, sakit dekat muka, tak boleh kena air, itu tayamum kerana tu. Maknanya air ada tak ada? Ayat dia kita tayamum. Bila dia batal? Adakah dia batal bila batal buang angin apa semuanya, atau dia batal dengan sebab lain juga? Ha? Bila baik, terus batal. Setuju tak setuju ni? Tak buang angin, tak apa semuanya, terus baik. Macam mana satu minyak apa tau-tau baik dia luka? Batal apa? Ambil wuduk ke tidak lepas tu? Pakai, ambil. Pasal dah baik, dah tak ada uzur. Walaupun tak buang angin dan sebagainya. Sebab sebab kita tayamum tu lain, bukan pasal tak ada air, pasal pasal sakit. Iaitu fikir dalam dalam masalah ni. Sebab tayamum ni bagus dia praktis kita punya. Sekarang masuk kepada tayamum itu, adakah dia hanya boleh ganti wuduk ataupun dia juga boleh ganti mandi hadas? Jawabnya dua-dua sekali pun. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, tersebut dua sahabat dulu, Umar bin Khattab dengan satu siapa lagi, betul. Mungkin Ibn Abbas. Mereka berdua kata tayamum hanya boleh ganti wuduk. Okay, kalau junub tak boleh tayamum. Junub tak boleh tayamum. Jadi yang benar dalam hal ini adalah hendaklah apa ni tayamum itu boleh ganti wuduk dan mandi hadas, sebab ada hadis Ammar bin Yasir dia junub. Kata Nabi SAW, majlis dia cukup dia tayamum. Jadi begitu juga junub eh. Kalau dia junub, dia dah tayamum, jumpa air, maka hendaklah dia mandi. Yang terakhir sekali dalam masalah ini adalah sifat tayamum. Bagaimana tayamum mengikut hadis Rasulullah SAW yang sahih? Mudah. Iaitu sekali tepuk pada tanah. Lepas itu sapu muka satu kali. Sapu muka macam mana kita sapu muka waktu kita angkat wuduk dengan air? Jangan komo-komo. Jangan masukkan dalam hidung. Lain yang keluar. Air. Dah lah tak ada air. Kenapa tak ada air pun? Tak ada air. Mulut dah masuk tanah macam nak bersih kan? Susah. Ludah semua. Jangan. Cukup sapu je. Jadi jangan banyak-banyak. Tak payah banyak-banyak. Syarat je. Lepas tu, tangan kanan. Sampai ke pergelangan. Tangan kiri. Jadi dua tepukan. Tepuk tangan untuk muka. Tepukan yang kedua untuk kedua tangan. Bukan satu tepuk tangan satu, satu kan tak payah. Tangan ni dulu dengan satu tepukan saja. Kemudian ulama kita, adakah perlu satu sampai ke siku? Jawabnya tak perlu. Sebab tak ada hadis yang sahih dalam bab. Semua ada hadis yang lemah. Kemudian dia menyalahi dengan hadis-hadis yang sahih. Baik. Nanti kita bahaskan khilaf kita ulama tentang hadis. Ada pun soalan tentang tayamum? Apakah tanah yang kita boleh buat tayamum? Apa syarat dia? Syarat dia satu. Apa dia? Bersih. Yang ini tidak najis. Sebab itulah syarat yang letak dalam Al-Quran. Kalau pakai arang boleh tak nak tayamum? Arang bersih ke? Pakai simen? Pakai air, pakai salji yang ada kan? Pakai pokok. Jadi tak pokok, batang pokok, tayamum. Sebenarnya ambil berkat kot. Ya, beda. Tapi kalau pakai akar, kan dia kita ingat tak? Jadi asalnya sahih dan tayiban. Sahih dan semua yang ada atas muka bumi. Kalau pokok dia bukan atas muka bumi. Tapi kalau akar dia tu, atas muka bumi. Kau balik kepada benda tu lah. Awak nak yang susah punya mazhab atau awak nak ringan punya mazhab? Tapi bukan pasal tilih-tilih eh? Ikut dalil. Jadi ramai ulama syaratkan hendaklah dia berdebu. Minimum ya, dia boleh melekat sikit kat dalam, kat tangan, jadilah. Kalau tak boleh melekat apa-apa pun, dah tak boleh. Itu kata itu. Tak ada apa, hapuk pun tak ada kata orang. Hapuk pun tak ada. Awak pakai air nizer kat rumah, awak reku betul-betul punya, lap semua dengan ni. Tak ada satu hapuk pun nak tayamum ke? Tak payah tayamum lah, solat dia tu. Itu bentuk pendapat. Satu pendapat baik. Saya kata semua boleh, tapi ambillah hati-hati dalam masalah ni. Cuba cari yang ada debu. Cuma tak syarat mesti tanah liat special brand made ni apa, semua tak payah. Air batu. Kalau awak ada air batu, awak cari kan lah sudah. Kecuali awak tak boleh cari kan, so awak tinggal dekat tempat ais, Iceland, tapi dah dah tutup dah. Kadang-kadang kita ada api boleh cair kan, cair kan. Kalau tak boleh cair kan, apa je kat atas muka bumi ambil. Pasal mereka punya ais tu tak basah pun tau. Tak basah, dia dah minus 0 degree dia tak basah. Dan macam tadi dah dot lah, dot batan dua tepukan. Sudah boleh. Nanti kita baca ada di situ tentang sifat tayamum. Ada tak masalah lagi tentang tayamum? Adakah kalau tak sempat, tak sempat nak ambil wuduk dengan air, satu uzur boleh kita tayamum untuk solat? Sebab kalau kita ambil wuduk dengan air, masa pun waktu pun habis. Boleh tak? Kalau bangun untuk subuh lagi 5 minit. Tak datang awak nak pergi angkat wuduk dengan air, tak sempat nak solat contohnya. 5 minit tak cukup. Ataupun kurang lagi lah 1 minit. Boleh tak tayamum? Bangun daripada katil, kat katil juga tayamum, kat bantal. Boleh tak boleh? Sama ada kat rumah ataupun dalam masjid atau kat mana-mana juga lah. Selagi ada air, jauh pun pergi, walaupun habis waktu. Itu asal. Ada khilaf kan di kalangan ulama kita sebutkan tentang solat jenazah. Tak ada air boleh tayamum ke tidak? Mazhab Nabi meringankan bab ini. Sebab dia takut kalau pergi angkat wuduk nak solat jenazah, jangan kan cepat. Dah habis solat terus apa? Ha, jenazah terus angkat. Pergi. Tak ada nak gigi nak baca doa apa-apa semuanya. Terus dia nak tanam. Tapi kalau dia pergi angkat wuduk, pada time dia datang dah habis dah. Tayamum boleh ke tak? Sebagian daripada mereka kata boleh tayamum. Jadi dalam hal ini sama juga. Kalau dia ada nama solat, walaupun nama solat jenazah, jadi syarat dia adalah berwuduk dengan air. Tak ada air, tak sah solat jenazah tersebut. Bukan berdosa. Balik kepada kaedah eh. Kita ingat sekarang ni. Tak ada soalan tu? Kita berhenti kat sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan kita ambil tafsir.